suatu cerita. Di zaman dahulu kala, seorang raja punya penyakit tertawa. Permaisuri jadi bimbang, sakit raja mengherankan. Apa sebab hingga sampai demikian? Banyak dukun dipanggilnya, namun tak seorang pun jua yang dapat menyembuhkan penyakit raja. Malam permaisuri mimpi, seorang kakek menghampiri raya membisikkan bahwa raja sedang rindukan darah. Kini tahu rahasianya, penyakit yang diderita, kiranya raja sedang dimabuk cinta. Maka bila penyakitnya datang dengan tiba-tiba, permaisuri pun segera merayunya. Banyak dukun dipanggilnya, namun tak seorang pun jua yang dapat menyembuhkan penyakit raja. Malam permaisuri mimpi, seorang kakek menghampiri seraya membisikkan bahwa raja sedang rindukan darah. Kini tahu rahasianya, penyakit yang diderita, kiranya raja sedang dimabuk cinta. Maka bila penyakitnya datang dengan tiba-tiba, permaisuri pun segera merayunya.